Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad alihi sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Ikhwani fiddin azani wa a'azakumullah. Kita melanjutkan kembali kitab Al-Minzar li Syekh Shalih bin Abdul Aziz Al-Syekh hafizahullah. Setelah kita selesaikan pembahasan kesalahan-kesalahan yang banyak dijalankan oleh kaum laki-laki, kita masuk di poin berikutnya. Al-qira'atu wal-mushahadatu wal-istima'u wafatus sam'i wal-basari. Di halaman yang ke-123, kesalahan-kesalahan yang berkaitan tentang bacaan, kesalahan yang berkaitan tentang apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar, serta penyakit-penyakit pendengaran dan pandangan. Nah, ini mirip dengan poin di bab sebelumnya. Qala hafizahullah, qira'atul majallat wal kutubi was suhufi allati tahussu ala radilah. Membaca majalah-majalah, buku-buku, koran-koran yang mana semuanya menganjurkan untuk atau mengajak ke dalam perbuatan perbuatan perzinahan atau yang semisalnya. Wallati tudadu syar'i islami, yang itu melawan syariat Islam, yang mana koran-koran, majalah-majalah yang isinya mengajak untuk menjalankan amalan-amalan rendahan, amalan-amalan jelek yang itu bertentangan dengan asy-syar'a al-islami. Watahdumul akhlaq, dan juga menghancurkan akhlak. Nah, di bacaan-bacaan yang menimbulkan, menggelorakan syahwat, bacaan-bacaan serta apa-apa yang ada di dalamnya membangkitkan syahwat seseorang untuk mengantarkan kepada perzinahan dan akhlak-akhlak yang jelek. Baik. Yang kedua, yang semisal dengan ini, musyahadatul aflam, menyaksikan film-film. Wal musrihiyat, dan juga drama-drama. Al-gharamiyah, drama-drama percintaan. Wal-bulisiyah, detektif. Allati tunmir radilah, yang itu akan menumbuhkan kehinaan. Wahubul jarimah, dan akan menumbuhkan senang kepada perbuatan dosa. Baik. Yang poin yang pertama tadi, buku-buku yang dibaca. Poin yang kedua lebih meningkat lagi, film. Film yang dilihat, sinetron yang berisi cerita-cerita rendahan atau juga kejahatan yang di situ kemudian orang-orang yang biasa melihat kemudian mencoba untuk meniru apa yang dia tonton dari aksi-aksi kejahatan yang dicontohkan dalam film-film itu. Nah, khawani fidin azani wa azakumullah. Dan poin-poin ini sekarang sudah begitu gampang untuk didapatkan bersama dengan kemajuan teknologi. Mereka-mereka yang ingin mendapatkan ini semua itu terlampau gampang. Tidak seperti zaman-zaman yang dahulu, susah, sulit. Nah, mereka-mereka yang menjual dan menjajakan juga sembunyi-sembunyi. Dan sekarang ini sudah gampang didapat dan juga sudah terang-terangan. Naam, film-film, drama-drama dan yang semisalnya yang dia akan menghancurkan akhlak bagi orang yang menikmatinya. Baik. Demikian pula yang ketiga, dia'ul waqti bimusyahadatil bariyat wal musari'at, menyia-nyiakan waktu dengan menyaksikan perlombaan, menyaksikan pertandingan. Allati la jadwa min waraiha, yang tidak ada faedahnya di belakangnya. Waktunya habis untuk melihat pertandingan, perlombaan. Nah, waktu yang dia pergunakan tidak ada faedahnya, tidak menghasilkan faedah diniyah, demikian pula mungkin duniawiyah. Yang keempat, istima'ul aghani wal musiqi, yang keempat mendengar lagu-lagu dan musik-musik. Baik, khawani fidina azani wa azakumullah, empat poin yang beliau sebutkan. Tentang apa yang kita konsumsi lewat bacaan, buku-buku, majalah-majalah. Nah, kemudian apa yang kita lihat lewat televisi atau media-media yang lainnya. Demikian pula menyaksikan pertandingan-pertandingan yang, dan yang semisalnya, mendengarkan musik-musik. Beliau sebutkan, wahadihil arba'ah uliman nahyu anha binususi syar'i. Keempat perkara yang tadi disebutkan di atas sudah diketahui larangannya dengan nas syar'i. Nah, empat poin yang disebutkan di atas, hukum melihat majalah-majalah porno, hukum melihat film-film yang demikian, demikian pula menyaksikan pertandingan-pertandingan dan juga mendengar musik, ini semuanya perkara yang terlarang dengan nas syar'i. Waqad taqaddamat adillatu dzalika mufassalah, dan sudah lewat dalil masalah itu secara rinci. Maka tadi kita sebutkan telah dibahas di bab sebelumnya. Waqala ta'ala, dan Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 36, inna sam'a wal basra wal fu'ada kullu ula'ika kana 'anhu mas'ula, sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semuanya akan ditanya tentangnya. Apa yang kita lihat selama di dunia nantinya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita dengar demikian pula. Naam. Ini ikhwani fi din azani wa azakumullah. Faru'yatu suwari allati fiha idda'ul aura minar rajuli musara'at. Melihat gambar yang di dalamnya menampakkan aurat dari laki-laki pegulat dengan tidak menutup dan mengumbar auratnya. Aw minan nisa kal aflam, atau melihat aurat perempuan seperti melihat film, musalsalat, melihat sinetron, manhyun anhu, ini terlarang. Hampir semuanya memamerkan auratnya. Wa tahattamu ijtinabu, maka wajib untuk menjauhinya. Wa kadzalika sama'ul musiqi, demikian pula mendengar musik, ini juga sudah dibahas. Nah, apa yang disebutkan di empat poin di atas semuanya muharram, semuanya terlarang. Wa marat adillatu ala nahyi anhu, telah lewat dalil-dalil larangan tentang itu. Wa kadzalika qira'atul kutub allati la ta'udu 'alal muslim bin naf'i, demikian pula membaca kitab-kitab yang tidak menimbulkan faedah bagi seorang muslim tatkala membacanya, bahkan mungkin akan menimbulkan bahaya, ya, kitab-kitab sesat. Nah, sehingga jangan kemudian kita coba-coba untuk menelaah dan melitinya, bisa jadi kemudian kita akan terpengaruh dengannya. Nah, maka kata beliau, yang bagi lahu ayat rukah, maka seharusnya untuk ditinggalkan membaca buku-buku yang tidak ada faedahnya. Nah, tahsinan lidini, dalam rangka menjaga agamanya. Mungkin kita masih punya peninggalan buku-buku zaman dulu sebelum kita mengenal dakwah yang hak ini. Tidak perlu kemudian kita bernostalgia untuk kita baca-baca ulang. Khawatir jangan-jangan kemudian bercokol dari apa yang kita baca dari buku tersebut sehingga timbul keraguan tentang manhaj ini. Nah, maka disingkirkan. Wa talaban lil ajri fil akhirah, dan juga dalam rangka mencari pahala di akhirat. Nah, sehingga buku-buku mungkin kita dulu termasuk salah satu penggemarnya Said Qutb atau Hasan Al-Banna atau Yusuf Al-Qardawi atau yang semisalnya. Nah, tidak perlu kemudian kita buka-buka kembali buku-bukunya, musnahkan. Saya khawatirkan nanti akan berpengaruh dengan pikiran kita. Kita ingat ikhwani fillah azani wa azakumullah, kisahnya Ka'ab bin Malik. Tatkala tidak mengikuti perang Tabuk, kemudian diisolir oleh kaum muslimin, tidak ditegur, tidak dikasih salam, kalau kemudian memberikan salam tidak dijawab. Nah, tidak ada yang berinteraksi dengannya. Tiba-tiba datang surat ajakan untuk bergabung dengan negara lain, ditawari kedudukan, ditawari harta. Langsung surat tersebut beliau bakar. Kenapa kok dibakar? Kalau disimpan, kalau pas nanti iman lagi turun, bisa-bisa dibaca dan bisa-bisa ada keinginan untuk memenuhinya. Tapi kalau sudah dibakar, sudah selesai. Ini ikhwani fi din azani wa azakumullah. Demikian pula buku-buku tersebut. Jangan sampai kemudian kita menyisakan di rumah-rumah kita buku-buku berbahaya. Baik, mungkin kita paham, ini buku-buku berbahaya, karangan-karangan mereka, kaset-kaset dan yang semisalnya. Nah, tidak kita sentuh sama sekali. Baik, tapi belum tentu nanti pas kita meninggal harta kita diwaris oleh anak-anak kita. Ya, taunya mereka yang penting ini kitab orang tuanya, gak mau tahu itu mana kitab-kitab yang sesat, mana kitab-kitab yang benar. Akhirnya semuanya dibaca dan kita belum sempat untuk ngasih tahu mereka misalnya. Nah, ini ikhwani fi din azani wa azakumullah. Baik, sehingga membaca kitab-kitab yang tidak akan menimbulkan faedah hendaknya ditinggalkan, apalagi kemudian mengkhawatirkan keselamatan akidah kita. Nah, wa talaban lis salamati minal ismi wa ta'assuri bima fiha, dan juga dalam rangka agar kita selamat dari dosa dan terpengaruh dengan apa-apa yang terkandung di dalam buku-buku tersebut. Nah, ini ikhwani fiddin azani wa azakumullah. Baik. Baik itu kitab-kitab maupun buku-buku terjemahan, ya. Masa-masa muda kita dulu biasanya senang-senangnya, pas senang-senangnya untuk mengenal Islam. Yang penting ada pengajian diikuti. Nah, sehingga sisa-sisa dan buku-buku yang dahulu yang ternyata itu buku-buku yang menyimpang, hendaknya dimusnahkan. Nah, wa amma musyahadatul mubariyat, adapun menyaksikan pertandingan, fa in kana muzila an salatin wajib syar'i, fa in kana muzila an salatin, kalau dia menyibukkan dari salat menyebabkan dia tidak salat karena lihat pertandingan, fa wajibin syar'iyyin, dan meninggalkan kewajiban syar'i, fayunha'an, maka dilarang darinya melihat pertandingan sepak bola dan yang semisalnya yang mengakibatkan dia meninggalkan sholat, dia meninggalkan perkara-perkara yang wajib. Nah, maka terlarang. Fa in kana ghairu musghilin, kalau ternyata setelah dia melihat pertandingan-pertandingan tersebut tidak menyibukkan dia dari sholat, dia tetap bisa sholat. Nah, dia lihat sepak bola masih bisa sholat. Nah, taib. Walam sahibu mahdzurun syar'i, dan juga tidak ada perkara-perkara yang terlarang di dalamnya, tidak melanggar syariat. Fatarkuhu aula, kata beliau, maka meninggalkannya itu lebih utama. Kenapa? Tidak ada faedahnya, menghabiskan waktu. Nah, wa qalla man yusahiduhu illa wa yakunu indahu tahazzubun, dan sangat sedikit sekali orang yang menyaksikan pertandingan-pertandingan itu kecuali akan tumbuh sikap fanatisme. Dia fanatik dengan klub tertentu. Nah, sehingga timbul, dibangun di atasnya al-wala wal-baro, karenya hanya gara-gara pertandingan. Nah, wa karahatun, dan timbul kebencian, wa wala'un li ghairillah, dan ada wala' untuk selain Allah. Nah, benci dan senangnya bukan dibangun di atas apakah dia itu orang yang cinta sunnah atau tidak, bukan itu ukurannya. Nah, ukurannya kalau dia itu pendukung yang sama, maka dia teman kami. Nah, kalau dia mendukung klub yang lain, maka dia musuh kami. Al-wala wal-baro'nya tidak dia letakkan di atas lillahi wa fillah. Naam. Ini ikhwani fiddin azani wa azakumullah. Baik. Dan hanya itu yang didapat. Apakah ada kemudian faedah yang lainnya? Tidak ada faedah. Nah, timnya kalah menang dia enggak dapat apa-apa. Dia hanya sekedar penonton, sekedar senang, enggak dapat apa-apa. Nah, tapi muncul kemudian di situ ada baik al-wala wal-bara yang bukan karena Allah. Nah, jadi al-wala wal-bara-nya, loyalnya dan kebenciannya dibangun bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ikhwani fi din azani wa azakum, sesama muslim. Ya, sama-sama muslim, tapi terkotak-kotak disebabkan karena pertandingan sepak bola misalnya. Baik. Dan ini boleh disebutkan wa nau'un jahiliyah, itu bagian dari jahiliyah. Nah, fanatisme golongan. Ini ikhwan fi din azani wa azakumullah. Sehingga terjadi perkelahian antar supporter. Nah, padahal semuanya muslim. Apa yang menyebabkan itu? Ya karena fanatisme. Nah, ini fanatisme jahiliyah. Ini ikhwani fi din azani wa azakumullah. Baik. Kemudian yang kelima, kesalahan yang dijalankan. At-tazahulu bil qiyam bil amri bil ma'ruf wan nahyi anil munkar. Bermudah-mudahan dalam menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar, menyepelekan. Al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar fardun ala kulli muslimin bi hasabi istita'atihi. Amar ma'ruf nahi munkar itu wajib bagi setiap muslim sesuai dengan kemampuannya, ya. Sesuai dengan kemampuannya. Baik. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang masyhur yang sering kita mendengarkannya beliau membagi-bagi tingkatannya. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Ya. Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran maka rubuhlah dengan tangannya. Nah, wa illam yastati wa bi lisani. Jika tidak mampu maka dengan lisannya. Nah. Baik, ila akhirih. Dibagi-bagi sesuai dengan kemampuannya. Dia mampu dengan tangannya, kebetulan dia penguasa, itu yang dijalankan. Dia mampu dengan tangannya, kebetulan dia sebagai kepala luar, kepala rumah tangga, dia bisa jalankan. Nah. Dia bisa dengan ucapan, dengan nasihat, karena memang itu kemampuan dia. Tidak bisa dengan kekuatan, karena dia bukan penguasa. Ya itu kemampuan dia. Nah. Baik. Yang sampai kemudian terakhir, dengan hatinya. Nah, menunjukkan tetap wajib untuk mengingkari kemungkaran meskipun dengan hatinya. Dan itu selama lama iman. Ikhwani fiddin azani wa azakumullah. Baik. Amar ma'ruf nahi munkar. Naam. Amar ma'ruf nahi munkar. Baik. Ini naam disebutkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam majmu' fatawa beliau menyatakan wa min aujabil a'mal, dia termasuk amalan-amalan yang paling wajib, wa afdhaliha, dan amalan yang paling utama, wa ahsaniha, dan amalan yang terbaik, amar ma'ruf nahi munkar. Naam. Ini ikhwani fi din azani wa azakumullah. Baik. Sehingga boleh sebutkan wa huwa unwan khairiyyah hadhihi al-ummah. Itulah tanda ciri kebaikan umat ini. Sehingga beliau menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian sebaik-baik umat dikeluarkan untuk manusia, kalian memerintahkan yang ma'ruf dan melarang yang mungkar dan beriman kepada Allah. Tanda-tanda seorang itu menjadi umat terbaik menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar. Sebagaimana pula ayat yang masyhur yang kita baca. Nah, tatkala Allah Subhanahu wa taala menyebutkan baik tentang manusia yang seluruhnya merugi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan illal ladina amun, Allah kecualikan mereka-mereka yang terkecualikan dari sifat merugi. Nah. Innal insana lafi khusr, seluruh alif lam istighraq, seluruh manusia alif lam disebut seluruh manusia itu dalam keadaan rugi kecuali Allah kemudian kecualikan. Kecuali orang-orang yang beriman. Orang-orang yang berilmu. Wa'amilus sholihat. Orang-orang yang beramal soleh. Beriman. Beramal soleh. Baik. Beriman untuk dirinya. Beramal soleh untuk dirinya. Wa tawasobil haq. Wa tawasobil sabr. Nah. Yang keduanya. Baik. Sifat yang kedua berikutnya berkaitan tentang orang lain. Dia kemudian berupaya untuk menularkan kebaikan yang ada pada dirinya untuk orang lain. Nah, untuk kemudian tawasau, saling berwasiat. Kebaikan yang sudah dia jalankan dengan keimanan dan dengan keilmuan disebarkan kepada orang lain. Itulah ciri orang-orang yang dikecualikan dari sifat merugi. Orang-orang yang perhatian dengan lingkungan sekitar. Orang-orang yang peduli dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Dengan menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, itulah ciri orang-orang yang terbaik. Ciri orang-orang yang lepas dari sifat merugi. Nah, beramal soleh untuk dirinya dan berupaya untuk menjadikan orang lain itu baik. Nah, itulah juga cirinya ahlu sunnah. Nah, cirinya firqatun najiyah. Baik. Yang memperbaiki umat tatkala umat itu rusak. Ini ikhwani fidina azani wa azakumullah. Nah, mengumpulkan antara ilmu dan amal. Jadi mengumpulkan antara ilmu dan amalannya. Nah, setelah dia beriman, berilmu, dia kemudian beramal, mengamalkan ilmunya dan mendakwakan ilmunya. Nah, berilmu, beramal dan mendakwakan ilmunya. Ini juga masuk amalan. Dan ikhwani fi din azani wa azakumullah, sebenarnya inilah tujuan dan permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap salat kita. Di setiap rakaat kita, kita minta kepada Allah untuk kita dijadikan golongan orang-orang mengumpulkan antara ilmu dan amalan. Nah, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladhdhalin. Maknanya, jadikan kami orang-orang yang bisa mengumpulkan antara ilmu dan amalan. Jangan golongkan kami kepada golongan orang-orang yang hanya berilmu tapi tidak beramal, atau hanya beramal tapi tidak berilmu. Nah, doa ini kita panjatkan kepada Allah setiap rakaat kita. Setiap sholat kita, di setiap rakaat kita baca ini untuk meminta menjadi sosok manusia yang bisa mengumpulkan al-ilmu dan amal. Nah, inilah orang-orang yang terbaik. Ikhwani fi din azani wa azakumullah, sehingga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah telah menyebutkan doa yang terbaik itu doa Al-Fatihah. Doa yang terbaik itu doa Al-Fatihah. Kenapa? Karena diawali dengan adab-adab berdoa. Apa adab berdoa itu? Diawali dengan sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Fatihah itu adalah doa. Nah, mungkin kita sering membacanya tapi tidak paham kalau itu doa. Suratul Fatihah itu adalah doa. Nah, intinya ihdinas siratal mustaqim, itu doanya. Itu permintaan kita. Tapi sebelum kita meminta ini, kita buka terlebih dahulu dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Ya. Kita puji Allah Subhanahu wa taala, kita bertawassul dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita ikrarkan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, baru kita meminta inti doa kita. Ihdinash shiratal mustaqim. Itu doa. Nah, jadi suratul Fatihah itu doa. Sering kita baca tapi kadang kita tidak paham kalau itu doa. Dan itu doa yang paling afdal. Ini ikhwani fi din azani wa azakumullah. Baik. Di situ terkandung juga di situ mengumpulkan ilmu dan amal. Nah, mengumpulkan ilmu dan amal dan juga mendakwakan ilmu kepada yang lainnya. Itulah tanda dari kebaikan umat ini. Sehingga belum menyatakan wattasahulu bila yahil, dan bermudah-mudahan dengan perkara amar ma'ruf nahi mungkar itu tidak halal. Nah, jadi bermudah-mudahan meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar itu tidak halal. Haram hukumnya. Setiap kita dituntut untuk menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar sesuai dengan kemampuan kita. Ya. Sesuai dengan kemampuan kita. Kita bisa dengan tangan, bisa dengan lisan. Nah, tidak bisa kemudian kita dengan hati. Baik. Khani fitina azani wa azakumullah. Sehingga celakalah mereka-mereka yang hatinya sudah tidak bisa lagi mengingkari kemungkaran dan mengenal yang ma'ruf. Baik. Seseorang tidak bisa amar ma'ruf nahi mungkar dengan tangannya, mungkin dia takut. Nah, seorang tidak bisa amar nahi mungkar dengan lisannya, mungkin dia takut. Tapi tidak ada yang harus dia takuti tatkala dia harus menggunakan hati. Nah, jadi amar ma'ruf dengan hati itu perkara yang wajib. Mengenal yang ma'ruf dan mencintainya, kemudian mengetahui al-mungkar dan membencinya, itu perkara yang wajib. Sehingga ikhwani fillah azani wa azakumullah, Syekhul Islam menyebutkan bahwasanya amar ma'ruf itu wajib dijalankan kalau yang pertama mampu dia untuk menjalankannya. Mampu dia untuk mencegah kemungkaran. Mampu dia untuk menjalankan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Ada kudrah di situ. Baik. Jadi wajibnya amar ma'ruf itu nahi mungkar karena tatkala ada kudrah, kemampuan. Nah, kemampuan dari sisi apa? Dari sisi ilmu tentunya. Dia tahu ini yang ma'ruf, dia tahu ini yang mungkar. Ini yang ma'ruf berarti dia anjurkan untuk menjalankannya. Ini yang mungkar, dia larang ummah untuk menjalankannya. Nah, itu syaratnya, berilmu. Dibutuhkan pula dalam amar ma'ruf nahi mungkar arif, lemah lembut. Nah, kelemah lembutan dibutuhkan. Baik. Ilmu tentang ini yang ma'ruf, ini yang mungkar, dan juga kelemah lembutan. Nah, dengan kelemah lembutan itu, baik, mungkin besar kemungkinan apa yang kita dakwakan itu akan diterima. Terlalu banyak contohnya yang dijalankan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kelemah lembutan beliau. Sumamah bin Usal misalnya, yang melihat begitu bagusnya akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian masuk Islam, dan yang lainnya. Nah, demikian pula dibutuhkan kesabaran. Nah, dibutuhkan kesabaran dalam amal ma'ruf nahi mungkar. Ini ikhwani fi din azani wa azakumullah. Baik. Sabar. Nah, setelah amal ma'ruf nahi mungkar. Sehingga beliau mu'alif menyebutkan, bal inna tarkahu wattahawun bi sababun lil la'natillah wa maqtihi wa khulul iqabihi wa musalatihi. Nah, bahkan kalau kemudian ditinggalkan amar ma'ruf nahi mungkar dan bermudah-mudahan dengannya, itu sebab akan datangnya laknat Allah Subhanahu wa taala. Sebab datangnya kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Sebab turunnya hukuman Allah Subhanahu wa taala wa masulat, masulat adalah iqab sama. Sebab datangnya hukuman Allah Subhanahu wa taala. Jadi tatkala amar ma'ruf nahi mungkar itu ditinggalkan, banyak sekali kerugian-kerugiannya. Kemudian beliau menukilkan, membawakan suratul Maidah ayat 78 sampai 79. Lo innal ladzina kafaru min bani Israil, telah dilaknat orang-orang kafir dari golongan bani Israil. Ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam, lewat lisannya Dawud dan Isa bin Maryam. Nah, kenapa mereka mendapatkan laknat? Ya. Disebutkan di sini, naam. Dalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Mereka telah berbuat kemaksiatan dan mereka melampaui batas. Apa misalnya kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu. Mereka tidak saling melarang dari kemungkaran yang mereka jalankan. Tidak menegakkan prinsip nahi mungkar di antara mereka. Nah, labi sama kanu yaf'alun, sungguh jelek apa yang telah mereka jalankan. Tidak ada prinsip nahi mungkar. Tersebar kemungkaran, tidak ada seorang pun yang berdiri untuk mengingatkannya. Itulah sebab turunnya laknat Allah Subhanahu wa taala, sehingga tatkala amar ma'ruf nahi munkar ditinggalkan, nah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan azab-Nya yang terkena semuanya. Nah, semua yang akan terkena. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan kayak para penumpang di kapal, ya, yang kemudian ada yang berupaya untuk mengelobangi kapalnya. Kalau kemudian tidak ada yang berniat untuk naik mungkar, maka yang celaka nantinya semuanya yang ada di kapal di situ. Apakah orang-orang baiknya dan juga orang-orang jeleknya. Nah, tidak ada yang kemudian berupaya untuk menegakkan amar ma'ruf naik mungkar. Ikhwani fi din azani wa azakumullah. Naam. Sudah boleh sebutkan wal ummatul muslimah da'iyatun ilal khairi amiratun bil ma'ruf. Dan umat muslimah itu penyeru kepada kebaikan. Setiap muslim, setiap individu muslim itu penyeru kepada kebaikan. Naam, memerintahkan yang ma'ruf. Wa kullu ma amara Allah bihi wa urifa husnuhu bisyar'i, yang disebut dengan ma'ruf seluruh apa yang Allah perintahkan dan dikenal kebaikannya dengan syariat, itu disebut al-ma'ruf. Nah, bukan ma'ruf menurut kita, tapi ma'ruf menurut syariat. Wa tarkul amri bil ma'ruf wa nahi 'anil munkar sababun li adami ijabati du'a. Lo tambahi sekarang ini. Imbas kalau umat itu tidak menegakkan kewajiban mereka amar ma'ruf nahi munkar, selain akan menurunkan laknat Allah dan hukuman Allah, nah, juga akan ada sebab yang lainnya, doa-doa mereka tidak akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Fayad'un nasu wa la yujabu. Manusia akan berdoa dan tidak dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hadhil musibatil musibatul udma, itu musibah yang besar. Ikhwani fi din azani wa azakumullah. Manusia itu sosok yang lemah. Allah sebutkan antumul fuqara ila Allah. Kalian sangat butuh kepada Allah. Lemah manusia itu. Nah, butuh kepada Allah. Dan kebutuhan kita kepada Allah itu lewat doa. Ya. Kita minta apa yang kita minta lewat doa. Kalau sudah jalan yang satu ini ditutup dengan tidak dikabulkan doa kita, terus kita mau minta ke siapa dan kemana? Nah, itu salah satu akibat masyarakat sudah tidak lagi peduli dengan amar ma'ruf nahi munkar. Tidak peduli lagi dengan masyarakat sekitarnya. Nafsi-nafsi, yang penting saya. Nah, padahal sikap itulah yang kemudian akan menimbulkan akibat yang jelek. Doa tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Illaghina bina anillah tarfata'ainin. Kenapa disebutkan tertolaknya doa itu sebagai musibah yang besar? Karena kita tidak bisa, tidak butuh kepada Allah sekejap pun. Ya. Kita sangat butuh kepada Allah, sehingga Rasul menyatakan dalam doanya, wala takilni ila nafsi tarfata'ain. Jangan kamu serahkan diriku kepada diriku sekejap pun. Ya. Minta terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan limpahkan kepada diriku. Ini ikhwani fi din azani wa azakum, dalam setiap saat, dalam setiap waktu manusia itu butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena manusia itu sosok yang lemah. Dan disebutkan antumul fuqara ila Allah, wallahu wal ghaniyul hamid. Allah yang maha kaya. Allah yang maha terpuji. Nah, ini ikhwani fi din azani wa azakumullah. Baik. Kita berdoa kepada Allah karena Allah yang merintahkan, ud'uni astajib lakum. Nah, berdoalah kalian kepadaku, aku akan kabulkan, aku akan jawab doa kalian. Nah, tapi ada syarat-syaratnya. Nah, kalau syarat itu kemudian tidak kita penuhi, doa kita tidak dikabulkan oleh Allah. Salah satunya tatkala kita tidak menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Beliau menyebutkan qala Rasulul Huda sallallahu alaihi wasallam atamuranna bil ma'ruf, sungguh-sungguh kalian memerintahkan kemakrufan, wala tanhawunna 'anil munkar, dan sungguh-sungguh kalian melarang dari kemungkaran, au la yusikanna ayyaba'sa 'alaikum iqaban minhu, atau na'am Allah akan timpakan kepada kalian ya iqab, hukuman, summa tad'una fala yastajibu lakum, kemudian kalian berdoa dan tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini karena tidak menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Rawahu Tirmidzi wa ghairuhu wa huwa haditsun hasan. Naam. Rawahu Tirmidzi wa ghairuhu, dan ini hadisnya hasan. Ini ikhwani fi din, a'azani wa a'azakumullah. Jadi selama kita bisa menegakkan amar ma'ruf nahi munkar dengan keilmuan kita ya, dan kita tidak khawatir akan timbul bahaya untuk diri kita, maka kita jalankan amar ma'ruf nahi munkar. Maka boleh sebutkan wal ma'ruf wal ma'mur bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar wal isyan yajibu 'alaihi al imtisal li amrillah wa amri rasulih. Wal ma'mur bil ma'ruf, yang diperintahkan dengan yang ma'ruf, wa manhyu 'anil munkar, yang dilarang dari kemungkaran, wal isyan, dan kemaksiatan, wajib untuk menjalankan perintah Allah dan perintah Rasulnya. Wa ya'lamu anna alladhi amarahu arada lahu al-khaira wan najat, dan sesungguhnya dia harus tahu orang yang memerintahkan dia kepada kebaikan dan melarang dia dari kemungkaran itu menginginkan kebaikan untuk dia dan keselamatan, bukan benci. Nah, itu menunjukkan rasa sayang ya. Bukti kita sayang kepada saudara kita, tatkala dia salah kita ingatkan. Nah, itu buktinya. Sehingga ahlu sunnah itu disebutkan arhamun nasi bin nas. Ahlu sunnah itu orang yang paling pengasih dengan manusia. Kenapa? Kalau ada yang berbahaya diingatkan, ditahdir umat dari bahaya dia. Nah, biar tidak banyak yang terpengaruh dengan dia, nantinya dia banyak menanggung dosanya, maka diingatkan. Itu bentuk kecintaan kita. Nah, bukan bentuk kebencian. Ada yang keliru, kita ingatkan. Nah, ada yang lalai, kita ingatkan agar kembali kepada jalan yang benar. Sehingga orang yang taklah dilarang dan diperintahkan, hendaknya dia tahu, oh, orang ini menginginkan kebaikan untuk saya. Itu yang disebutkan diantaranya oleh Ibnu Bas rahimahullah. Nah, bentuk cintanya seorang dengan saudaranya itu dari dia mengingatkan tatkala salah. Nah, wa nasahalahu, dan menasihatinya. Wa habbalahu kasbal hasanat, dan menginginkan bagi dia menjalankan kebaikan. Wa rafa'a darajat, dan menginginkan bagi dia naik perangkat derajatnya. Fal ya'khud maqalahu bitabjil wal qabul, maka hendaknya dia ambil ucapannya, perintahnya, larangannya dengan menghargai dan diterima. Asallah ayaghfira wa yatajawaz, mudah-mudahan Allah mengampuninya. Ikhwani fi din, azani wa azakumullah, kadang seseorang itu tidak mau kemudian menjalankan amar ma'ruf nahi munkar dengan alasan saya belum bisa meninggalkan perkara ini. Bagaimana saya melarang larangan itu dalam keadaan saya masih bergelimang dengan itu? Itu bukan sebuah persyaratan. Bukan sebuah persyaratan seorang yang memerintahkan perkara yang ma'ruf dia harus sudah menjalankannya. Bukan sebuah persyaratan tatkala seorang tahu itu kemungkaran dan dia masih bergelimang dengan kemungkaran, dia tidak boleh untuk mencegah itu. Bukan sebuah persyaratan. Bani Israel ini mereka mendapatkan laknat tatkala mereka tidak mencegah kemungkaran. Nah, seseorang itu memiliki dua kewajiban, menjalankan yang ma'ruf, nah, dan merintahkan yang ma'ruf, meninggalkan yang mungkar dan melarang orang lain dari kemungkaran. Nah, kalau dia belum bisa untuk mencegah dirinya dari berbuat kemungkaran, tapi dia bisa untuk mencegah orang lain jangan berbuat itu, maka dia harus jalankan. Itu dua kewajiban dia. Ma'ruf, amar ma'ruf, dua kewajiban. Nahi mungkar, dua kewajiban untuk dirinya dan untuk orang lain. Kalau untuk dirinya belum bisa, mungkin untuk orang lain dia bisa, meskipun dia masih bergelimang dengan kemaksiatan. Itu bukan persyaratan. Nah, ikhwani fidina azani wa azakumullah, disebutkan oleh Ibnu Rajab al-Hanbali, laulam ya'id illa maksumun minaz zalal, seandainya tidak memberikan nasihat mau'idah kecuali orang-orang yang terjaga dari penyimpangan, tergelinciran, lam ya'idun nas ba'da Rasulillah sallam ahadun, misalnya tidak ada seorang pun yang beri nasihat selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, enggak ada yang maksum. Nah, tidak ada yang maksum. Baik. Ini ikhwani fi din azani wa azakumullah, sehingga bukan persyaratan. Seorang bergelimang dengan perbuatan dosa, dia ngelihat saudaranya, ngelihat temannya, jangan berbuat itu. Itu dosa. Meskipun saya belum bisa untuk meninggalkannya, tetap dia punya kewajiban nahi mungkar untuk orang lain. Nah, ini ikhwani fi din azani wa azakumullah. Tapi tatkala kita menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar, nah, baik, itu memenuhi, harus memperhatikan beberapa perkara. Ini disebut oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Yang pertama, ayazula, menghilangkan kemungkaran, wayakhlufahu didduhu, dan mengganti dengan lawannya, dengan yang ma'ruf. Nah, ada kemungkaran, dia hilangkan dan dia ganti dengan perkara yang ma'ruf. Baik, ini yang diperintahkan. Ini tingkatan yang pertama. Yang kedua, ayyakilla wa illam yazul bijumlatih, meminimkan kemungkaran itu meskipun tidak bisa menghilangkan seluruhnya. Ini juga disyariatkan. Nah, saya tidak bisa mencegah semuanya, tapi dari orang-orang itu ada yang saya kenal. Ya itu, coba yang kamu kenal kamu nasihati, tidak bisa semuanya, sebagian boleh. Nah, itu disyariatkan. Tingkatan yang ketiga, ayahlufahu ma huwa mithluh, diganti dengan kemungkaran yang semisalnya. Kemungkaran diganti dengan kemungkaran yang semisalnya. Nah, atau diganti dengan yang syarrun minhu, lebih jelek darinya. Ini tidak disyariatkan, tidak boleh. Sehingga kalau kemudian nahi mungkar kita berakibat berimbas dengan kemungkaran yang lebih besar, kita larang. Misalnya apa? Melihat pemerintah menjalankan perkara yang mungkar. Ya. Melihat pemerintah menjalankan perkara mungkar. Kita ingkari kemungkaran penguasa di depan orang banyak. Apa imbasnya? Akan timbul ketidakpercayaan masyarakat kepada pimpinannya. Kemudian akan timbul pemberontakan-pemberontakan. Ini mengganti kemungkaran dengan kemungkaran yang lebih besar. Sehingga ikhwan fillah azani wa azakumullah, tatkala Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau berjalan bersama murid-muridnya dan melihat pasukan Tartar yang lagi minum khamr. Nah, murid-murid beliau berupaya untuk mencegahnya. Dilarang oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kenapa? Kalau dicegah, nah, kemudian dia dalam keadaan sadar, dia akan mengalirkan darah kaum muslimin. Nah, biarkan dia dengan kemungkarannya, akan selamat darah-darah kaum muslimin. Itu menunjukkan ingkarul mungkar kalau berimbas dengan kemungkaran yang besar, terlarang, tidak boleh dijalankan. Nah, sehingga maka disebutkan orang yang ingkarul mungkar butuh ilmu. Apakah pengingkaran dia akan berimbas dengan kemungkaran besar, atau mungkin bisa berganti dengan yang ma'ruf, itu butuh ilmu. Nah, tidak asal, yang penting saya bisa, yang penting saya berani. Nah, mungkin akan timbul kekacauan nantinya, ya, timbul pemberontakan yang semisalnya. Ini ikhwani fi din azani wa azakumullah. Baik, wallahu alam shawab. Insyaallah kita lanjutkan dalam pertemuan yang datang tentang akta safar, kesalahan-kesalahan dalam masalah safar. Naam, wallahu a'lam bissawab. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.